نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari seluruh nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah persiapkan, dan seluruh nikmat yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwati fillah, insyaallah kita akan kembali belajar membaca Al-Qur'an dan juga mempelajari isi kandungan Al-Quran untuk kita fahami, untuk kita amalkan, untuk kita dakwakan karena Allah Azza wa Jalla. Dan kita masih membaca surat Iqra. Nah, sebelum kita membaca tafsirnya, kita coba belajar kembali membacanya. Nah, namun tidak dijelaskan tentang hukum-hukumnya karena sudah kita jelaskan pada waktu yang telah lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Yakub. Jangan a'u, tapi a'u. Ahsantum, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Fadlan, silakan. Himnya di ujungnya ada huruf mim, maka ditutup bibirnya. Rahim. Taip, ulangi. Taip. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan Abu Zulfa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Taib, di sini sinnya pakai sin bis keluar anginnya. Kemudian kho huruf tebal, lam tipis, kof huruf tebal. Kho la ko. Kho la ko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulangi. Ya di kol-kolah ya. Taip. Khalaqal insana min 'alaq. Naam. خلق الإنسان من علق. أبو فضلان sudah tadi. Yai akhina Yayan Abu Fadilah silakan. Taib ahsantum. Iqra wa rabbukal akram. Naam. Iqra wa rabbukal akram. Akhina Nur Khalis silakan. Taip. Aknya keluarkan huruf hamasnya ak, ak sedikit saja, jangan terlalu berlebihan. Ak, enggak perlu. Akram, ulangi. Enggak bawa Al-Qur'annya. Iqra wa rabbukal akram, ulangi. Taip. Alladhi 'allama bil qalam, alladhi 'allama bil qalam. Silakan Mbah Parman. Taib di sini lamnya ditasdid Mbah, maka ditekan. Alladhi 'allama bil qalam. Ulangi Mbah. Taib ahsantum. Allamal insana ma lam ya'lam. Naam. Allamal insana ma lam ya'lam. Silakan Datuk Busran. Ahsantum. Kalla innal insana la yatgha. Naam. Kalla innal insana la yatgha. Akhi Nadia, silakan. Di sini ada nun tasdid, maka didengungkan dan ditahan. Kalla, di sini ada hukum mad jaiz, maka dibaca lima harokat. Kalla in, di sini berdengung. In, taip, jangan inna langsung, tapi innal iya. Ini dengung lagi, karena hukumnya ikhfa. Iya, taip. Kalla innal insana la yatgha. Nam semuanya. Kalla innal insana la yatgha. Silakan Akhi Nadia untuk mengulanginya. Inna di sini tidak disamar-samarkan, dia bertasdid saja. Nah, inna di ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Inna, jangan inna, tapi innal. Kemudian insan baru samar-samar. Kalla innal insan. Taip, ulangi akhirnya dia. Taib ahsantum. La yatgha di qalqala sughra ya. La yatgha, la yatgha, la yatgha. Taib. Taib, kita masuk pada ayat berikutnya. Allahu staghna. Naam. Allahu staghna. Allahu staghna. Allahu staghna. Silakan Pak Kasman. Taib. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. silakan Ustaz Ukas Ukasa. Taip. Kalau kola sughronya ruj'a. Ahsantum. Ara'aital ladzi yanha. Naam. Ara'aital ladzi yanha. Taip, silakan Mukhlis. Ahsantum. Abadan idza shalla. Naam. Abadan idza shalla. Silakan. Siapa yang mau coba anak-anak ini? Taip. Naam. Siapa? Siapa? Hafiz, mana Hafiz? Ya, silakan Hafiz. Abadan idza shalla. Ahsantum. Bagus, naam. Abadan pakai qalqala sughra. Naam. Taip, kita lanjutkan. Ara'aita in kana 'alal huda. Naam. Ara'aita in kana 'alal huda. Jangan ara'ai, ara'ai, tapi ara'ai pakai i ya. Ara'aita, ara'aita in kana 'alal huda. Naam. Ara'aita in kana 'alal huda. Silakan akhini Alamsa. Taib. Au amara bit taqwa. Naam. Au amara bit taqwa. Silakan siapa lagi? Khalid. Yang mana? Taib. Taib, ahsantum. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Naam. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Naam. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Silakan Pak Wawan. Ahsantum. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Naam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Silakan akhirnya Faisal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Naam. Kalla la illam yantahi lanasfa'an min nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Naam. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Silakan. Naam. Pak Parman. Bin di sini nun bertasdid. Bin nasiyah. Santum. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Naam. nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Silakan Datuk Busran. Silakan Datuk. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Naam. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Silakan Haris. Silakan Haris. Tak bisa. Ya, silakan ganti. Siapa di depan Haris? Ilyas. Mana Ilyas? Ilyas silakan. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad. Pakai kol-kola sukro. Sanad'u zabaniyah. Ibrahim silakan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Silakan Yakub untuk mencoba kembali. Di sini huruf lamnya panjang. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ulangi aku. Wasjud. Ya, waqtarib. Tep. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Naam. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Naam, tentunya untuk memperbaiki bacaan kita harus sering diulang di rumah. Naam, terus berulang-ulang membaca, memperhatikan satu huruf demi huruf dan memperhatikan makhorijul hurufnya dan juga sifat-sifat huruf. Nah, agar bacaan semakin baik. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sini Allah tidak menyebutkan bismillah dengan nama Allah, bukan, tapi bismi rabb. Sebutlah dengan nama Rabbmu. Hendaklah kita di dalam melakukan segala sesuatu menyebut nama Allah. Bisa dengan nama Allah, bisa dengan nama yang lainnya. Nama Allah banyak. Tergantung atau sesuai dengan kebutuhan kita. Minta rezeki, minta pakai Ar-Razzaq. Ya Razzaq. Minta perlindungan, bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mau makan, bahasa bismillah. Mau masuk kamar mandi, berlindung dengan nama Allah, apa doanya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'id. Dan seterusnya. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan segala sesuatu, Allah yang ciptakan semuanya, Allah, dan tidak ada satu pun diciptakan oleh selain Allah yang telah menciptakan. Sebutlah, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzlah, menjauh dari manusia yang melakukan berbagai macam kesyirikan, beliau kemudian memilih tempat yaitu Gua Hiro. yang susah dinaiki oleh orang. Dia naik ke atasnya untuk menyendiri, beribadah kepada Allah. Beberapa hari, habis bekal beliau, pulang lagi, ambil lagi makanan, naik lagi. Beribadah kepada Allah dalam gua. Sampai Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian memeluknya dan mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Rasul menyatakan, Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Bukan enggak mau membaca, tapi memang enggak bisa membaca. Sebelumnya enggak pernah baca kitab. Nah, sehingga ini membantah keyakinan-keyakinan batil orang-orang yang menyatakan Muhammad itu nulis Al-Quran ini dengan tangannya sendiri. Nah, dia pandai nulis, pandai menulis karangan-karangan sehingga jadilah Al-Quran. Tidak. Rasulullah jangankan nulis, baca saja enggak bisa. Baca saja enggak bisa. Nah, jelas Al-Quran ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi betul-betul turun dari Allah Azza wa Jalla. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah adalah zat yang menciptakan manusia dari segumpal tanah, segumpal darah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan Allah menciptakan manusia dari naam air mani. Dalam ayat yang lain menciptakan manusia dari tanah, lumpur. Dari alam ayat lain disebutkan dari tanah tembikar dan yang lainnya. Apa maksudnya kok berbeda-beda? Ya, tidak ada perbedaan. Naam, kalau asal penciptaan manusia dari tanah, yaitu Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, tanah kering. Kemudian dicampur air, maka jadi tanah lumpur. Dibiarkan, maka menjadi tanah kering yang berbentuk. Kemudian dibiarkan lagi menjadi kering sehingga menjadi tanah tembikar yang kalau kamu kalau di apa selentik gitu berbunyi berdenging kayak batu bata. Kemudian jadilah naam Allah jadikan berubah menjadi darah. Segumpal darah, kemudian ada urat-uratnya, ada sarafnya, kemudian jadilah Nabi Adam alaihissalam. Ditiup roh jadilah Nabi Adam. Anak keturunannya tercipta dari air ma air mani. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal air mani tadi berubah menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian berubah lagi. Nah, sudah punya saraf, otot, tulang dan yang lainnya. Nah, kemudian setelah 9 bulan 10 hari maka lahirlah manusia yang sempurna. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, maka bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu lah yang mulia. Yang maha luas kemuliaannya, yang sempurna kemuliaannya. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Sehingga dengan pena, na'am, terjaga. Na'am, ayat-ayat Allah terjaga amanah. Maka jelaslah hak milik siapa tanah ini, hak milik siapa tanah itu dengan pena. Ditulis, ini saya membeli tanah ini dari si Fulan, saksinya si Alan, luasnya sekian. Dengan pena, maka terjaga hak-hak hamba, terjaga hak-hak Allah, artinya Al-Quran terjaga. Kemudian dihafal di dada-dada manusia. Allah lah yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Ini sudah kita baca tafsirnya. Sekarang kita lanjutkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, di mana manusia itu menganggap dirinya serba cukup, kaya. Inna ila rabbika ruj'a, sehingga dia lupa bahwa manusia itu akan kembali, bahwa dia akan kembali kepada Rabb-nya. Ara'aita alladhi yanha, dan seterusnya. Kita baca tafsirnya. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Walakinnal insan, akan tapi manusia, li jahlihi, disebabkan kena kebodohannya, wa zulmihi, kena kezolimannya, idza ra'a nafsahu ghaniyan, apabila manusia ini melihat dirinya serba kaya, serba cukup, apa-apa ada, tagha, maka manusia itu melampaui batas, wa bagha, dan suka merampas orang lain. Ini manusia kalau apa-apa sudah punya, kawan banyak, pasukan banyak, duit ada, apa-apa ada, seenaknya dia menzalimi orang lain. Gayanya sombong, ucapannya juga pedes, naam, merasa enggak butuh dengan orang lain, sehingga pembantunya dicaci maki, direndahkan. Naam, padahal dia butuh dengan pembantu yang akan membantu urusan-urusan dia, tapi dia sombong melampaui batas. Ini sifat aslinya manusia, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajabbaru 'anil huda, dan manusia ini kalau merasa cukup, merasa sudah apa-apa sudah bisa, dia pun mulai menyombongkan diri, tidak butuh dengan petunjuk, enggak butuh nasihat orang lain, enggak butuh dengan hidayah, sehingga dia menolak kebenaran. Wa nasiya an anna ila rabbih ruj'a, sehingga manusia itu lupa bahwa dia pasti mati, dia akan kembali kepada Allah. Ini kalau sudah melampaui batas, suka berbuat zalim, mengarampas hak orang lain, biasanya lupa bahwa dia akan mati, lupa dia akan kembali kepada Allah. Allah akan tanya, naam, tentang nikmat yang telah Allah berikan padanya. Walam yakhfa al-jaza, dan manusia itu tidak takut dengan hari pembalasan. Tidak takut nanti kalau Allah siksa dia. Tidak takut kalau dia sedang merasa kaya, merasa butuh, apa-apa punya, banyak pasukannya, banyak tentaranya, banyak naam hartanya. Dia lupa dan tidak takut dengan azab, lupa pada hari kematian. Bal rubbama wasalat bihil hal annahu yatrukul huda binafsih, bahkan yang namanya manusia ketika dalam keadaan yang demikian itu, dia pun meninggalkan petunjuk. Dia tinggalkan petunjuk, dia tinggalkan hidayah. Bahkan wa yad'u ghayrahu ila tarkihi, bahkan dia nyuruh orang lain untuk meninggalkan hidayah. Untuk apa masuk Islam, ngapain sholat, ngapain? Nah, sudahlah dia enggak mengamalkan hidayah, tidak mengamalkan petunjuk Allah, tidak mengamalkan petunjuk Rasul, tambah lagi dia menyuruh orang lain untuk meninggalkan hidayah. Itu manusia. Manusia yang tidak dapat hidayah seperti itu. Akhirnya memberikan pengaruh pada orang lain supaya tidak mendapat hidayah juga seperti dirinya. Fayanha 'anil shalah, kemudian dia melarang manusia dari sholat. Nah, ketika Rasulullah sholat, mereka ganggu. Sholat apain sujud-sujud kayak gini. Akhirnya dikasih usus unta, diletakkan ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud, sehingga Rasulullah enggak bisa bangkit dari sujudnya karena dikasih usus unta, nah, kotoran dan lainnya. Bukan seharusnya dia salat ikut Rasulullah, dia enggak mau salat, bahkan nyuruh orang lain jangan salat, ditambah lagi dia mengganggu Rasulullah yang sedang salat. Itulah manusia yang merasa dirinya cukup, tidak ingat kematian, tidak takut dengan azab, sehingga dia berbuat seenaknya. Nah, maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jayan barakallahu fikum, fayanha anis sholah, maka dia pun melarang manusia dari sholat, allati hiya afdalu a'malil iman, padahal sholat itu merupakan amalan yang paling afdal, atau amalan yang paling afdal dan merupakan keimanan yang paling afdal. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Dalam situasi dan kondisi kayak apapun, sedang sakit pun tetap sholat. Kita sering menjumpai masyarakat yang sakit. Nah, kemudian kita tanya, sholat pak, dulu saya sholat. Semenjak saya sakit, saya enggak sholat lagi. La hawla wa la quwata illa billah. Seharusnya, dalam keadaan salah sehat kita sholat, dalam keadaan sakit apalagi tetap sholat. Karena bisa jadi dengan sakit itu sebagai pengantar kita kepada kematian. Maka cepat-cepat mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata banyak masyarakat yang ketika sakit justru kemudian meninggalkan sholat dengan alasan capek, lemah, gak kuat. Sholat itu kalau gak bisa berdiri, ya sholat dalam keadaan duduk. Gak bisa dalam keadaan duduk, ya sambil berbaring. Gak bisa sambil berbaring, ya pakai isyarat dengan mata. Yang jelas jangan tinggalkan sholat. Nah, Maka saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Yaqulullah lihadihi mutamarrid al'ati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang durhaka seperti ini, yang membangkang seperti ini, sudahlah enggak beriman, nah, kemudian melarang orang untuk tidak beriman, kemudian mengganggu orang yang beriman melaksanakan sholat. Allah menyatakan, nah, ara'aita 'alal huda, nah, ara'aita alladhi yanha, apakah kamu tidak melihat tentang orang yang melarang, abadan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu kalau yang sholat itu ternyata adalah orang yang dapat petunjuk, aw amara bittaqwa, yang memerintahkan kepada takwa, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Naam. Ara'aita ayyuhan nahi, wahai orang yang melarang, lil abdi, seorang hamba idza shalla, ketika dia sholat, bagaimana pendapatmu wahai orang yang melarang dari sholat, in kana al-'abdu musalli, kalau ternyata seorang hamba yang sholat tersebut alal huda, ternyata dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Naam, al-ilmu bil haqqi wal 'amali bihi, yang memiliki ilmu tentang kebenaran dan mengamalkannya. Kamu melarang orang sholat, siapa tahu yang sholat itu adalah orang yang terbimbing, mengerti ilmu, memiliki ilmu. Naam, mengamalkan ilmu, bukan hanya berilmu tapi mengamalkannya. Nah, kamu melarang-larang itu dari mana? Apakah larangan kamu berdasarkan petunjuk? Tidak kan? Hanya berdasarkan hawa nafsu. Kenapa kamu melarang orang melaksanakan sholat? Aw amara bittaqwa, atau bisa jadi orang yang sholat tersebut adalah orang yang dia mengajak orang lain untuk bertakwa. Dia bukan hanya sholat untuk pribadi, sholat sendirian, terkadang ngajak orang lain untuk sholat, nah, supaya menyembah Allah saja, mengajak orang untuk mengerjakan perintah Allah, melarang manusia untuk melarang manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Dia orang bertakwa, kenapa kamu larang? Falyahsan, apakah patut, apakah pantas, apakah tepat, ayyanha man hadha wasfuhu, kamu melarang orang yang demikian sifatnya. Dia orang yang terbimbing, orang yang dapat hidayah, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mengajak orang lain untuk mengamalkan perintah Allah, orang yang melarang manusia dari bermaksiat kepada Allah. Apa pantas orang yang baik seperti itu kamu larang? Alaysa nahyuhu min a'zamil muhadati lillah, bukankah perbuatan kamu melarang yang tersebut ada termasuk sebesar-besar permusuhan kepada Allah? Berarti kamu musuhi Allah ini. Padahal orang-orang musyrik Quraisy zaman dahulu, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi diajak masuk Islam enggak mau. Bahkan ketika melihat Rasulullah sholat beribadah kepada Allah, mengarah ke arah Ka'bah, bukan nyembah Ka'bah loh ya, bukan nyembah Ka'bah, mengarah ke arah Ka'bah, itulah arah kiblat yang ditentukan oleh Allah. Dia tidak suka, bahkan dia enggak mau ikut sholat bersama Rasulullah, bahkan melarang orang lain sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian meletakkan usus unta atau kotoran di pundak Rasulullah. Ini bentuk permusuhan yang besar kepada Allah Ta'ala, bentuk permusuhan kepada Allah, wal muharabati lil haq, dan bentuk naam memerangi kebenaran. Fa innan nahya la yatawajja illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda, karena sesungguhnya melarang itu tidak patut kecuali kepada orang yang dia tidak mendapat petunjuk, au kana ya'muru ghayrahu bi khilafit taqwa, atau yang namanya melarang itu tidak patut kecuali kepada orang yang mereka menyelisihi takwa. Dia mengajak orang bermaksiat, mengajak orang minum khamr, mengajak manusia berbuat dosa. Ya, orang seperti ini pantas untuk dilarang. Main judi dilarang itu pantas. Nah, mencuri dilarang, itu pantas. Tapi ini orang sholat kok dilarang gitu loh. Yang dia melakukan ketakwaan kepada Allah, mereka membaca Al-Quran, menyebarkan ilmu, mengajak pada kebaikan, kok dilarang, malah difitnah dengan berbagai macam fitnah, bahkan diusir. Ini otakmu di mana? Jangan melarang untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang dilarang itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ara'aita kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Kadzdzaba, kalau ternyata orang yang melarang kebenaran ternyata dia adalah pendusta. Dia melarang padahal dia adalah orang yang suka ngicu. Wa tawalla, dan ternyata yang melarang adalah orang yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari perintah. Amma yakhafullah wa yakhsha wa yaqab. Apakah tidak kamu tidak takut dengan siksa Allah, dengan azab Allah? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah dia mengerti bahwasanya Allah itu Maha Melihat? Melihat perbuatanmu melarang orang salat, melihat dan mendengarkan ucapanmu melarang orang yang membaca Al-Qur'an, beribadah kepada Allah, Allah lihat loh. Hati-hati kamu. Apakah kamu tidak takut Allah akan timpakan azab kepadamu? Allah melihat ma ya'mal wa yaf'al, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, Allah lihat. Summa tawa'ada, ini istamarra ala halihi. Kemudian Allah mengancam, kalau kamu masih terus demikian keadaannya, masih tidak beriman, masih mengganggu orang yang beriman, masih menghalang-halangi manusia beribadah kepada Allah, melarang mereka beribadah kepada Allah, kalau masih, kata Allah, kalla, sekali-kali jangan demikian. La illam yantahi, kalau kamu tidak berhenti, amma yakulu wa yaf'al, dari apa yang kamu ucapkan, dari apa yang kamu kerjakan, memfitnah, memprovokasi massa untuk menghalangi hamba-hamba Allah beribadah. Lanasfa'an bin nasiyah, kata Allah, sungguh kami akan tarik ubun-ubunmu. Akan ditarik. Pernah lihat orang meninggal dunia? Itu nyawanya keluar. Ditarik dari ubun-ubunnya. Ruh itu lari. Ruhnya orang-orang yang kafir, pendusta, ketika mau dicabut oleh malaikat lari, ke kaki, ke kanan, ke punggung lari ketakutan. Disuruh keluar enggak mau, dipukul punggungnya oleh malaikat. Ketika ditarik, mulai kakinya mendingin, terpaut lututnya satu dengan yang lain, enggak bisa bergerak. Tapi dia masih hidup, badannya masih hidup. Nah, kemudian ditarik lagi sampai kemudian mulai dingin juga perutnya, dingin juga dadanya, sampai ke tenggorokan, maka tidak kesempatan bertobat pun tertutup. Ditarik lagi oleh malaikat sampai naik rohnya itu keluar dari kepalanya dan diikuti dengan melototnya matanya dan mulutnya ternganga, terbuka mulutnya dan matanya menjelit ke atas, ditarik. Maka jangan seperti itu. Jangan menghalangi hamba Allah beribadah kepada Allah. Kalau masih saja menghalangi, kata Allah, lanasfa'an bin nasiyah, sungguh-sungguh kami akan tarik ubun-ubunnya. Ay, lana'akhuzanna bin nasiyatihi. Kami tarik dengan paksa. Akhzanu anifan. Sungguh kami tarik ubun-ubunnya dengan keras, dengan paksa. Wahia hakikatu bidzalik, dan dia ada orang yang pantas untuk menerima yang demikian itu. Fa inna nasiyatun kadhiba, karena itu ubun-ubunnya sang pendusta, khati'ah, sang pendosa. Masa orang salat dilarang? Masa orang pengajian kok dilarang? Masa orang beribadah kepada Allah difitnah, dibilang ini, dibilang itu, difitnah ini dan itu? Di mana hatimu? Di mana otakmu? Artinya kadibatun fi qawlihi, dusta dalam ucapannya, hanya bisa memprovokasi massa. Khati'ah, pendosa, yang salah, yang keliru, fi fi'liha, dalam perbuatannya. Falyad'u nadiyah, silakan kamu panggil teman-temanmu. Hadza allazi haqqu 'alaihi al-'iqab. Wahai orang-orang yang pantas untuk menerima siksa, menerima azab yang menghalang-halangi orang beribadah kepada Allah. Panggillah nadia ay ahlu majlisi, panggil teman-teman dudukmu, washabi, panggil pasukanmu, sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, wa min haulihi, panggil orang-orang yang berada di sekitarmu. Yu'ayyinu ala ma nazala bihi, untuk menghalangi, untuk menolongmu. Nah, silakan panggil siapapun yang ingin kamu panggil. Kami pun akan memanggil, kata Allah. Sanada'uz zabaniyah. Kami pun akan memanggil malaikat zabaniyah. Panggil tentara-tentaramu, pasukanmu, teman-temanmu, sahabatmu, pasukanmu, golonganmu, partaimu. Panggil semuanya mereka. Kami juga akan memanggil az-zabaniyah. Siapa itu az-zabaniyah? Yaitu khazanatu jahannam, yaitu penjaga neraka jahannam, namanya zabaniyah. Ternyata ada nama malaikat naam yang bernama zabaniyah, yaitu khazana jahannam, penjaga neraka jahannam. Li'akhadahu wa'ukubatihi, untuk menyiksanya dan mengazabnya, menyiksanya. Falyanzur, maka lihatlah. Ay, artinya fariqaini aqwa wa aqdar. Di antara dua kelompok ini, manakah yang lebih kuat dan yang lebih mampu? Fahadhi halatun nahi, yang satu kelompok yang dia melarang. Wa ma tawa'ada bihi min al-'uqubah. Dan apa yang Allah telah janjikan, yang Allah ancamkan, na'am, berupa hukuman dan azab. Ini kelompok yang pertama. Dia melarang orang sholat, melarang orang beribadah kepada Allah. Dia pun mendapatkan ancaman-ancaman berupa azab. Kelompok yang kedua. Wa amma haluhu al-munhi. Al-munhi. Yang kedua, keadaan orang yang dilarang. Rasulullah, kaum mukminin, muslimin, yang sedang melaksanakan sholat, yang beribadah kepada Allah, dia dilarang. Famarahu Allah alla yas'ughi ila hadha an-nahi. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita tunduk patuh kepada orang yang melarang. Allah melarang kita tunduk dan patuh kepada orang yang melarang kita beribadah kepada Allah. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Tetaplah kalian berpuasa, tetaplah kalian sholat. Jangan ikuti orang yang melarang kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah melarang kita mentaati mereka. Kalla la tuti'u, sekali-kali jangan kamu taat kepadanya. Fa innahu la ya'muru illa bima fihi khasarat ad-darain. Karena sungguhnya tidaklah dia memerintah kecuali kepada kerugian di dua alam. Kalau kamu ikuti orang-orang yang melarang kamu sholat, sudahlah dia tidak sholat, dia pun melarang kamu sholat. Ya pak, saya tidak sholat lagi pak. Sudahlah dia tidak hadir di majelis ilmu dan melarang majelis ilmu. Ya pak, saya enggak mau hadir lagi di majelis ilmu pak. Kalau kamu ikuti, berarti kamu akan rugi di dunia dan juga rugi di akhirat, sebagaimana yang melarang juga rugi dunia dan akhirat. Maka kata Allah, jangan ikuti mereka. Nah, karena kamu akan rugi di dua kampung. Wasjud, tetaplah kamu sujud li rabbika, kepada Rabbmu, tetaplah sholat. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam amal soleh. Waqtarib, dekatkan dirimu. Minhu fis sujud, di antara amal-amalan yang mendekatkan diri adalah sujud, yaitu sholat. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Min anwa'it ta'at, dari berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Wal kurubat, dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fa inna kulluha tudni min ridahu wa taqarrubu min. Karena sungguhnya amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji dan lainnya, adalah amalan-amalan yang Allah ridhoi, dan termasuk amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah cinta pada kita, ridho kepada kita. Wa hadha 'amun likulli nahin 'anil khair wa munhi an. Dan ayat ini umum berlaku kepada setiap orang yang dia melarang dari kebaikan, melarang dari orang yang melarang dari semua kebaikan. Maka wahai orang-orang yang suka melarang dari kebaikan, hati-hati, jangan lagi kalian melarang manusia untuk sholat, jangan lagi melarang manusia untuk hadir di majlis ilmu, jangan lagi menghalangi manusia beribadah kepada Allah Ta'ala yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jangan kalian halangi, jangan kalian fitnah, jangan kalian jadi provokator. Allah ancam kalian akan dicabut nyawa kalian dengan keras, dan Allah akan siksa di dunia dan di akhirat melalui malaikat zabaniyah. Wa in kanat nazilatun fi sya'ni Abi Jahal hina naha Rasulullah ila shalah, sekalipun sebenarnya ayat ini turun berkenaan tentang Abu Jahal, yang mana Abu Jahal melarang Rasulullah salat. Sudahlah dia tidak salat, melarang Rasulullah salat, ditambah lagi Abu Jahal meletakkan usus unta itu di leher Rasulullah, sehingga Rasulullah susah untuk bangkit karena ada usus di pundaknya. Tapi ayat ini juga berlaku kepada siapapun yang mirip dengan Abu Jahal, yang mengikuti perbuatannya Abu Jahal, melarang orang beribadah kepada Allah. Naam, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengancam orang-orang yang mengganggu Rasulullah dan juga mengganggu pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamat walillahil hamd, selesai segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk belajar membaca surat yang berikutnya. Surat apa yang berikutnya berarti? Wattin. Dan juga selain belajar membacanya, juga maknanya dan juga na'am tafsirnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.